seperti dahulu. Setiap waktu selalu berdua, tiada hari tanpa dirimu. Oh bahagianya hati bersamamu. Dimanakah dirimu kini? Aku rindu ingin bertemu. Kenangan manis bersamamu takkan pernah ku lupakan, selalu di hatiku. Jadi